Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, diberitahukan kepada seluruh wali santri untuk segera memasuki area masjid. Begitu juga kepada seluruh tulab, kepada seluruh santri yang sudah datang, diharapkan semuanya untuk masuk ke dalam masjid. Insya Allah untuk agenda kali ini, yang pertama nanti ada sambutan dari perwakilan ma'had yang akan diwakili oleh Ustadz Hasan. Yang berikutnya, acara yang kedua adalah tausiah pertemuan wali santri, insya Allah ta'ala disampaikan oleh mudir ma'had Al-Ustadz Muhammad Rijal Hafidhullah Ta'ala. Sekali lagi kita sampaikan kepada seluruh wali santri yang sudah datang pada acara pertemuan kali ini, dipersilakan untuk masuk ke dalam masjid. Bismillah, Allahummaikum. Mungkin sebelum kita mulai, mungkin ayyuhal aba auliya at-thalabah mungkin bisa lebih maju mendekat ke tempat na'am. Siapa tahu nanti bisa duduk di karpet semuanya, alhamdulillah. Monggo tamadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Adanallahu wa iyyakum jami'an minnar. Kami mewakili segenap pengurus Sadidah Ma'had Al-Faruq As-Salafi Kalibagor mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, na'am wa marhaban bikudumikum ayyuhal aba wal ummahat awliya at-talabah rahimani wa rahimakum jami'a. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan dari Allah Azza wa Jalla kehadiran kita di ma'had ini adalah di antara salah satu bentuk tarbiyah kita mengantarkan anak-anak kita yang sebelumnya sekitar sebulan mereka berada di sisi kita di rumah-rumah kita, kita bermuamalah dengan mereka, dan karena suatu keadaan yang kita harapkan besar pada anak-anak kita, kita mengantarkan mereka ke ma'had-ma'had. Di antaranya adalah ma'had ini, ma'had yang tercinta, yang semoga bisa na'am kita cintai bersama. Ayuhal aba wal ummahat rahimani wa rahimakum jami'a. Tentu dari sebagian kita yang hadir di sana ada saudara-saudara kita yang memang karena keadaan mereka belum bisa datang karena sebab-sebab na'am, bukan karena kelalaian, karena sebab mereka enggak bisa hadir. Mungkin karena sebagian ada anak yang di ma'had ini, ada anak yang di ma'had sebagian yang lainnya, mengantarkan anak yang di sini dulu kemudian baru menyusul ke ma'had ini. Atau mungkin juga karena mungkin sebab anaknya ada yang sakit belum bisa kembali ke ma'had, ataupun juga orang tuanya yang sakit belum bisa mengantarkannya, walinya belum bisa mengantarkannya, dan juga dari sebab-sebab yang lainnya, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada mereka untuk kita bisa na'am berkumpul anak-anak kita di tempat ini, di ma'had yang kita cintai ini. Hadirin rahimani wa rahimak jami'ah, telah kita ketahui terkait dengan tarbiyah pendidikan anak ini perkara yang na'am, perkara yang bukan sepele, perkara yang sangat besar, di mana ketika seorang dia dikaruniai seorang anak, ketika seorang dia bisa na'am mendidiknya, mentarbiyahnya dengan baik, banyak kebaikan yang akan ia dapatkan di dunia, bahkan di alam kubur, terlebih kelak di akhirat. Sebagaimana di dunia Allah Azza wa Jalla berfirman, zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin, dihiasi bagi manusia, diperindah untuk manusia kecintaan terhadap perempuan-perempuan dan anak-anak, istri-istri, anak-anak senang na'am ketika anak lahir, atau bahkan sebelumnya ketika seorang memulai kehidupan dengan mempersunting na'am wanita yang ia pilih, menunggu kehamilan, ketika telat kemudian dibelikan tes, terlihat ada dua garis, yang satu lebih jelas, yang satu kok kurang jelas. Kehamilan muda, wah mungkin besoklah dua hari lagi, tiga hari atau seminggu dites lagi, dites lagi, wah ada rasa senang, ya kan? Terlebih seorang yang dia sudah menikah beberapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, kemudian telat, terlihat ada dua garis merah, senang dia. Terlebih ketika lahir dalam keadaan selamat, normal, bahagia, senang. Beranjak semakin besar, semakin besar na'am cinta seorang kepada anak-anak. Ketika na'am si kecil sehat, badannya gemuk, senang melihatnya. Bahkan sebagian ummahat ketika mereka melihat anak yang seperti ini, gigi-gigi mereka sakit. Kenapa sakit? Karena gemes ini ya. Lihat anaknya, pipinya pengen dicium, pengen dicubit, sambil gigit-gigit gitu ya. Giginya sampai sakit. Kenapa? Cinta. Kecintaan dia kepada anak-anak. Di alam barzakh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalath." Jika seorang anak Adam meninggal, maka akan terputus seluruh amalan kecuali 3 perkara. Di antaranya, waladun salih yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Dari mana seorang bisa na'am dia mengetahui ini perkara yang baik, ini perkara yang jelek? Dengan tarbiyah di dunia, di alam barzakh, amalan yang diamalkan oleh si anak terus mengalir kepada dia. Di akhirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajul la turfa'u darajatahu fil jannah." Kelak di akhirat ada seorang yang diangkat derajatnya di al-jannah. Faqala, "An hadza?" Dari mana ini? Fayuqal, dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika lak." Dengan ini, karena sebab ampunan, meminta ampun anakmu untukmu, anak yang soleh. Hadirin rahimani wa rahimakum jami'a, maka perlu diketahui, dan ini pun telah kita ketahui, yang namanya anak, mereka yang paling besar na'am tanggung jawab yang pertama adalah dari kedua orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah kalian, keluarga kalian dari api neraka. Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Alimuhum bu'adibuhum." Ajari mereka perkara-perkara yang bisa menjauhkan dari neraka. tarbiyah mereka, berikan adab kepada mereka. Perkara-perkara na'am, adab kepada Allah, kepada Rasul dan yang lainnya. Hadirin rahimani wa rahimu jami'ah, maka sekali lagi ahlan wa sahlan na'am bikudumikum. Di mana ma'had ini adalah salah satu ma'had na'am yang didirikan di atasnya atas na'am atas asas dakwah at-ta'awun alal birri wa taqwa. Karena asas ingin berta'awun, kebaikan dan ketakwaan, bukan asas dunia semata. Sebagaimana sebagian pendidikan yang mereka menjadikan asas dakwah mereka, tarbiyah mereka karena sebab dunia, memperbanyak pengikut, memakmurkan pengajar-pengajar pengurus, tidak. Ta'awun alal birri wa taqwa, yang karenanya dibutuhkan dari pihak ma'had dan juga dari pihak aulia at-thalabah ta'awun yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan juga kami mewakili na'am ma'had al-faruq as-salafi, jika ada na'am perkara yang kurang berkenan di hati antum seluruhnya dari penyambutan dan yang lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.